gitu loh. Jadi jangan bangga dengan kuliner-kuliner yang luar biasa hebat segala macam. Maksud saya gini, Pak. Kita umat Islam ini hidup di dunia ini memang tujuannya apa? Ibadah. Gak ada lain, gak ada bukan. Butuh makan gak? Butuh. Sedikit, gak usah banyak, gak usah berlebihan. Nanti di surga kalau makan banyak, di sana gak ada kenyang. Mau makan apapun silakan kata Rasulullah. Karena kenyang itu sudah diambil sama Allah. Haus tuh gak ada di sana. Mau makan, makan aja. Gak ada haus, gak lapar. Pengen makan, makan. Di surga kayak begitu. Nah di dunia kayak mana? Kita mulai berpikir bagaimana namanya fitnah-fitnah akhir zaman. Termasuk dalam urusan makanan kayak begini yang luar biasa. Nah, gitu lah. Dan itu emang salah satunya adalah berlebihan kita dalam urusan makanan. Maka berkomitmenlah, ya. Mungkin pesan saya itu berkomitmen untuk apa? Ganti, perbaiki makanannya, ikutin. Jadi kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha," kata Allah, kata, "fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum." Ikutin aku, kata Rasulullah. Kalau mau kau cinta Allah, ikutin. Bagaimana Nabi bangun, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi puasa, ikutin semua. Kalau saya sangat yakin kalau seandainya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, Nabi kalau disuguhin gorengan enggak bakal mau. Kalau saya sih yakin kayak begitu. Kenapa? Ya Anda sudah tahu kan bagaimana cerita gorengan tadi kan? Dan di mana makan abang gorengan? Di mana-mana kita makan kayak begitu. Jadi makan lebih banyak untuk memenuhi selera, lidah. Tapi tubuhnya terzolimi tiap hari. Mau sampai kapan kayak begini gitu loh. Anak-anak pun dikenalkan kayak begitu. Anak-anak udah, Anda di rumah mungkin lupa beli buah, lupa beli sayur segala. Anak-anak akhirnya kenal dengan makan-makan instan. Akhirnya apa? Lagi Indonesia bencana, dikasih bencana lagi. Gak usah disebut mereknya. Mie instan lah. Ya, gitu. Jadi siap gak kita berubah? Ya, Anda gak siap. Siap gak siap pun kalau saya, kalau berawam dalam bahasa dakwah tuh gak baper. Anda mau berubah silakan, toh juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Gitulah. Kalau mau berubah, yuk kita berubah bareng-bareng. Kita bantu pemerintah, kita bantu dokter. Kasian dokter Pak Bu. Kenapa kasian? Gak habis-habis penyakitnya zaman sekarang. Kenapa? Hulunya gak diurus. Betul gak? Darah tinggi itu, Bapak Ibu sekalian, sampai kiamat juga dengan pola kayak begini gak selesai-selesai. Gimana? Ya mie instan tuh Anda pernah lihat berapa banyak kandungan garamnya. Kita gak bahas itu, padahal ngobatin darah tinggi sedikit kalau kita mau buka mindset. Minum air kelapa, tapi gak makan yang bermasalah tadi, mulai juru tinggal puasa, turun darah tingginya. Sesimpel itu coba sebenarnya. Tapi faktanya apa? Ya, lagi-lagi faktanya, kita begitu luar biasa memanjakan lidah, tapi kita luar biasa menzolimi perut. Yuk, berubah gitu kan. Indonesia, 140 miliar. Uang untuk beli obat TBC setiap tahun. Padahal kalau kita sedikit mau melihat, melirik, Pak Bu, kunyit itu ketemu jahe, ketemu serai, ketemu jeruk nipis, itu sudah bisa kalau dia mencoba apa ya, dengan pelan-pelan itu bisa juga jadi obat TBC. Nah itu proven, terbukti juga sebenarnya. Itulah. Jadi, kali ini saya sampaikan, ayo kita maksudnya sayangi badan kita, Bu sekalian. Jangan lagi zolimi, ya. Kalau Anda makan mulai sekarang, pikirkan baik-baik. Yang saya makan ini bikin masalah atau bikin sehat. Dan kita tahu mana yang sehat, mana yang tidak sehat, kan gitu. Itu udah paham. Ya. Kalau muncul godaan itu, lawan. Di sini kan biasa semangat nih nanti. Pulang sini kan semangat. Wuhui, datang ke pasar, sayur, buah gitu kan. Baru saja begitu ada WA masuk, yuk baksoan yuk gitu kan. Apa yang harus dikerjakan? Lawan. Saya sudah tidak baksoan lagi. Saya sekarang bermazhab sayur dan buah. Oh iya, mazhab sayur buah. Itu efeknya luar biasa Pak Bu ke depannya. Ya. Bahkan ada penelitian yang saya pernah baca di internet itu ternyata dalam 3 bulan ketika seseorang mengubah makanannya menjadi sayur dan buah organik seperti itu ternyata ekspresi gennya bisa berubah. Sampai kayak begitu coba. Dahsyatnya. Kenapa? Antioksidan itu ada pada mereka. Video ini disponsori oleh Madu Asli, Madu Solo. Silakan berbelanja agar kami senang.